Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama berselisih pendapat tentang definisi riba. Namun pendapat yang lebih kuat atau definisi yang benar yang paling mudah ialah mendefinisikan riba dengan menyebutkan macam-macamnya. Para ulama mengatakan riba ada dua, riba nasiah yaitu pertambahan nilai baik berupa barang ataupun jasa ataupun keuntungan yang lain dalam akad utang piutang, dan yang kedua adalah riba fadl, riba jual beli, yaitu melebihkan atau menunda serah terima barang komoditi riba yang dijual belikan dengan barang serupa dan yang sejenis. Bila ada pertambahan nilai baik tingkat takaran ataupun timbangan, maka itu disebut dengan riba fadl. Bila yang terjadi adalah penundaan penyerahan salah satu barang yang dibarterkan, semisal korma dibarter dengan korma, namun salah satunya tertunda, tidak diserahkan ketika transaksi, maka ini disebut dengan riba nasiah. Wallahu ta'ala alam.